saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Tidak segala sesuatu hal yang Allah berikan, kecuali di situ ada sisi baik, ada sisi buruknya. Ya Allah isyaratkan dalam surat Al-Anbiya, wa nabluukum bil khairi wa syarri fitnatan wa ilaina turja'un. Kami uji kalian bil khair, dengan kebaikan, wa syarr, dengan keburukan. Ya, ujian ada kalanya berupa kebaikan yang dalam secara kasat mata sesuatu yang itu bermanfaat atau baik. Wa syarr, ada kalanya dalam sesuatu yang wujudnya keburukan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian dikembalikan. Yang dengan wasilah ini pada hakikatnya itu taubahnya seperti pedang yang memiliki dua mata pisau. Ya, dua mata yang tajam. Bisa digunakan untuk hal yang bermanfaat, ada kalanya bisa bermudarat. Di antaranya kabar-kabar yang sampai ke sana kemari, dari ujung dunia yang satu ke ujung dunia yang lain, itu begitu cepat untuk menyebar. Yang kadang kala seorang muslim, ya dia terburu-buru dalam hal tersebut. Dalam hal menerima, langsung dia sebar begitu saja. Ya, tidak memperhatikan maslahat dan mudaratnya. Pada Allah sudah ajarkan seorang muslim bahwa ketika menerima kabar, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru percaya, apalagi untuk menyebar. Allah sudah perintahkan dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, khitab kepada orang beriman. Karena memang yang mampu melaksanakan orang yang beriman. Adapun orang yang tidak beriman atau kurang imannya, itu memang akan kurang perhatian dalam bab ini. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada kalian seorang fasik, fasik secara bahasa kharaja, keluar. Yani kharaja ani ta'ah, keluar dari ketaatan. Tapi jangan salah. Oh, kalau gitu kalau orang baik-baik kita terima saja. Kita telan bulat-bulat. Ya, jangan demikian cara memahaminya. Kenapa? Karena sebab nuzul ayat ini itu berkaitan dengan sahabat. Yang satu orang sahabat yang paling rendah di antara mereka itu jauh lebih baik daripada orang paling soleh di zaman kita. In ja'akum fasikun binaba'in, kalau datang seorang fasik membawa berita, fatabayyanu. Dalam qiraat lain, fatathabbatu. Kata Imam At-Tabari rahimahullahu taala, fatabayyanu yani la ta'jalu. Jangan kalian tergesa-gesa. Ta'arrafu 'ala sihhatihi. Ya, kenal baik apakah kabar itu sahih, ya benar atau tidak. Dua qiraat ini pada hakikatnya tidaklah terlalu berbeda jauh. Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan fatabayyanu yakni ta'aruf wa tafahhus, intinya adalah periksa, periksa benar-benar apakah benar atau tidak. Adapun fatathabbatu yakni al-anah wa la ta'jal, perlahan-lahan, ya jangan terburu-buru untuk menyebarkan. Yang pada hakikatnya ayat ini itu ada sebab nuzulnya. Ya, dalam riwayat yang sangat banyak, riwayat Ahmad Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, Ibnu Armardawi dan lain-lain yang kata Imam Suyuti sanadnya jayyid. Ya, riwayat yang sangat panjang saya hanya sampaikan ya ringkasnya saja. Di antara Al-Harith Ibn Dirar Al-Khuza'i, beliau baru masuk Islam, didakwahkan oleh Nabi SAW dan disampaikan kewajiban salat, kewajiban zakat, dan dia menerima. Lalu dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya pulang ke kaum saya untuk mendakwahkan Islam, menyampaikan kewajiban salat, kewajiban zakat. Kata Rasulullah, iya. Nanti kalau sudah saya kumpulkan zakat, silahkan engkau datang pada waktu yang ditentukan, utusan agar mengambil harta zakat tersebut. Nabi SAW pun membenarkannya. Iya, silahkan lakukan demikian. Al-Harith mendakwahkan Islam, mengumpulkan harta zakat. Sehingga datang waktu yang sudah dijanjikan, bulan sekian atau waktu sekian, yang itu sudah dijanjikan dengan Rasulullah SAW, agar datang utusan Rasulullah untuk mengambil harta zakat tersebut. Sudah sampai temponya, ternyata tidak datang utusan. Ya, akhir Al-Harith musyawarah dengan pembesar kaumnya. Ini kok tidak datang utusan Rasulullah SAW. tidak mungkin Rasulullah SAW melanggar janji. Ya, pasti ada sesuatu. Saya khawatir ini murka dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita utus kaum menemui Rasulullah, menyampaikan harta zakat, tanya kenapa kok tidak datang utusan. Ya, sudah akhirnya iya sepakat demikian keluar menemui mengarah ke Rasulullah SAW. Di tengah jalan Rasulullah SAW itu ada utusan Rasulullah, Al-Walid ibn Uqbah, yang dia terlambat dari waktu yang ditentukan. Di tengah jalan dilihat ternyata ada ya gerombolan tersebut, kaum tersebut, dari kaum yang itu sebenarnya Al-Walid diutus kepada kaum tersebut. Yang kaum Walid ini hakikatnya di masa jahiliyah itu ada permusuhan dengan kaum tersebut. Ya, di riwayat lain disebutkan bahwa syaitan mewaswasi kepada Al-Walid bahwa itu kaum yang keluar itu mau membunuh kamu, dia tidak mau bayar zakat. Ya, sehingga apa, Al-Walid belum sampai ke kaum tersebut langsung pulang lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, kaum tersebut tidak mau bayar zakat. Ya, akhirnya apa, Rasulullah SAW hampir-hampir saja mengutus pasukan perang ya untuk memerangi kaum tersebut karena dikiranya mereka tidak mau bayar zakat. Padahal tidaklah demikian. Ya, ini sebab nuzulnya seperti ini. Akhirnya sebelum sampai keluar utusan perang, Allah turunkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Fasiqun di sini itu sahabat yang salah memberi kabar. Salah memberi kabar karena anggapannya yang salah. Ya, ketakutan dia yang salah, dugaan yang salah. Allah namai dia fasik karena salah menyebar memberi kabar. Ini orang-orang zaman sekarang, saya maupun kaum muslimin maupun orang terbaik di zaman ini itu lebih patut disematkan seorang fasik. Ya, predikat fasik. Kalau dia salah menyebarkan kabar. Sehingga para bahwa kita teliti betul kabar yang sampai kepada kita. Baik itu kebaikan maupun keburukan. Yang kedua, kalau kabar tersebut berupa rahasia, maka jaga baik rahasia tersebut. Ya, jangan langsung disebar. Ini namanya tidak amanah. Ya, tidak amanah. Apakah rahasia itu disampaikan secara bisik-bisik atau antar berdua saja, empat mata dengan orang yang memberikan rahasia. Hakikatnya itu amanah yang wajib ditunaikan paling tidak sampai si pemilik rahasia mengizinkan. Atau si pemilik rahasia meninggal dunia. Ya, sebagaimana hadis Fatimah. Fatimah dibisiki oleh Rasulullah SAW dua hal. Padahal yang pertama Fatimah menangis. Fabakat. Pada bisikan yang kedua Fatimah tertawa. Lalu ditanya oleh Aisyah, ya masaraka, Rasulullah itu bisiki kamu apa? Ya Aisyah itu istri Rasulullah SAW. Ya Fatimah anaknya Rasulullah SAW, masih keluarga. Tapi apa kata Fatimah? Ma kuntu li ufsyia sirra Rasulullah SAW. Saya tidak mau menyebarkan rahasia Rasulullah SAW. Padahal kepada istrinya sendiri. Padahal yang dibisiki pun kebaikan sebenarnya. Tapi ketika Rasulullah SAW wafat, Fatimah pun menyampaikan apa rahasia tersebut. Ya, rahasia yang pertama, ketika kamu melihat saya menangis, kata Rasulullah SAW, ya Jibril setiap tahun datang murojaah Al-Quran satu kali. Pada tahun kini, ya'ridu alaihi Al-Quran marratain, wa ma'ara illa an yaqruba ajali. Ya, pada tahun ini Jibril murojaah kepada saya Al-Quran di bulan Ramadan dua kali. Tidaklah saya melihat kecuali itu isyarat bahwa sudah dekat ajal saya. Ya, ketika itu Fatimah menangis. Yang kedua, engkau lihat saya tertawa karena Rasulullah SAW bilang bahwa yang paling dahulu menyusul Rasulullah SAW wafat adalah saya, adalah Fatimah. Dan engkau adalah sayyidati ahlil jannah, penghulunya para wanita ahlu surga. Ya, lihat ini hadis ini kebaikan. Tapi karena itu berupa rahasia, Fatimah yang menunaikan amanat rahasia tersebut tidak sampaikan ke istrinya sendiri, kepada istri Rasulullah SAW. Karena itu amanah. Setelah kita menerima kabar, dicek betul. Ya, jangan langsung terburu-buru untuk menyampaikan. Karena menyampaikan semua yang didengar itu dicela dalam syariat. Ya, Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, di mukaddimahnya, bab an-nahyi 'anit tahdits bi kulli man sami'. Bab larangan menyampaikan semua yang didengar. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli man sami'." Ya, cukup orang dinilai sebagai berbohong. An yuhaddisa bi kulli ma sami'. Dia menyampaikan semua yang dia dengar. Ya, tidak dicek dulu. Begitu dengar langsung sampaikan. Begitu dengar langsung sampaikan. Dengar dari WhatsApp yang satu sampaikan ke yang lain. Ya ini kata Nabi SAW, kafa bil mar'i kadziban, sudah terhitung berbohong. Loh kok terhitung berbohong? Kan ada kalanya benar. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, karena kabar yang masuk itu tidak semuanya benar. Tidak 100% benar. Ada kalanya benar, ada kalanya tidak benar. Kalau benar nanti lagi ada perinciannya. Kalau tidak benar, lalu kita sampaikan, maka pada hakikatnya kita ikut serta menyebarkan kebohongan. Ya berita yang tidak benar. Maka perilaku yang seperti ini, yakni terus sebar apa yang masuk, itu dia ya mau tidak mau pasti terjerumus ke dalam kebohongan. Maka hendaknya hati-hati. Ya di antara adab sebelum kita menyebarkan kabar, dicek dulu, ya dipisahkan mana yang benar, mana yang bohong. Jangan sampai itu termasuk kabar yang bohong. Karena kalau itu kabar yang bohong, kita ikut menyebarkannya, ya khawatir kita termasuk dalam ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya orang yang menebar kebohongan, yang azabnya dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan bahwa orang yang menyebar kebohongan itu disobek mulutnya hingga tengkuknya, hidungnya hingga tengkuknya, matanya hingga tengkuknya. Ya, sungguh sangat berat azab orang yang menebar kebohongan. Ya sebelum kita menyebar berita tersebut, ya kita pisahkan mana yang bohong, mana yang benar, mana yang tidak. Apakah sudah selesai sampai situ? Belum selesai. Kalau yang bohong tentu kita tidak boleh menyebarkannya. Kalau yang benar, apakah itu langsung boleh serta-merta kita menyebarkannya? Ya, lihat dulu. Jangan terburu-buru. Kita cek dulu, kira-kira ini kabar yang benar. Apakah manfaat atau tidak ketika disebar? Nah, ketika kita menyebarkannya. Apakah manfaat ini ya umum kepada kaum muslimin ketika disebar? Atau ini manfaat yang khusus saja? Khusus untuk sebagian kaum muslimin untuk disebar. Kenapa? Karena manfaat yang khusus ini kalau sampai kepada umum kaum muslimin itu mereka tidak paham. Ya, tidak paham manfaat yang baik tersebut. Yang ini sudah diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya kepada Mu'ad. Mu'ad bin Jabal, sahabat yang faqih. Ya paham agama. Sehingga Nabi SAW tidak khawatir sampaikan hadis yang itu sulit untuk dipahami. Kenapa? Karena Mu'ad itu paham. Ya diantara hadis Nabi SAW kepada Mu'ad. Ya Mu'ad, at-tadri mahaqullahi ala ibad wa mahaqul ibadi ala Allah. Wahai Mu'ad, kaukah engkau? Ya hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah. Kata Mu'ad, la ya Rasulullah. Saya tidak tahu wahai Rasulullah. Haqul ibadi ala Allah an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Ya hak Allah atas hambanya agar mereka beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya sedikit pun juga. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'an. Dan hak Allah atas hambanya, yakni hamba berhak sesuatu tersebut kalau dia melaksanakan hak Allah, yakni Allah tidak akan mengazab hambanya yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun juga. Kata Mu'ad, ya Rasulullah, apala ubasyiru bihin nas? Wahai Rasulullah, tidakkah aku sampaikan hadis ini kepada manusia? Ya, Mu'ad nanya dulu kepada Rasulullah SAW. Ini hadis yang bagus. Ya fadilah tauhid, kebaikan hadis Nabi, bukan bohong, bukan perkataan Mu'ad, bukan perkataan sahabat. Hadis Nabi SAW yang langsung didengar oleh Mu'ad. Kata Nabi SAW, la tubashirhum fayattakilu. Ya jangan kamu kabarkan. Jangan kamu kabarkan kepada manusia fayattakilu. Nanti mereka bersandar dengan hadis ini saja. Ya, tidak paham bahwa hadis ini tidak manfaat dengan bersendirian, tapi harus digabung dengan hadis-hadis yang lain. Tapi Nabi SAW sampaikan kepada Mu'ad karena Mu'ad paham. Tapi Nabi SAW melarang sampaikan kepada manusia, khawatir manusia tidak paham bahwa hadis ini itu tidak berdiri sendiri. Tapi di akhir hayatnya haddatsa bihi ta'tsuman. Mu'ad kenyataannya sampaikan kepada tabi'in yang paham juga. Ta'tsuman karena khawatir dosa menyembunyikan ilmu. Bukan sampaikan ke sembarang tabi'in. Ya demikian. Ini ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Tapi tidak Nabi SAW sebarkan kepada sahabat secara umum. Itu sahabat secara umum. Nabi SAW khawatir salah paham. Terlebih lagi kita manusia akhir zaman. Ya sangat mungkin sekali. Ya salah paham terhadap manfaat dari dalil Quran. Dari Rasulullah SAW maupun penjelasan para ulama. Di antara juga, ya, adab yang perlu diperhatikan, muru'atu al-masalih fi nashril khabar. Kita pertimbangkan maslahat ketika menyebar kabar yang sampai kepada kita. Kira-kira maslahat atau tidak? Ya, pertimbangkan baik-baik. Karena tidak semua kabar itu maslahat ketika disebar. Ya, justru ya semata-mata menyebar, tidak memperhatikan maslahat, itu salah satu ciri orang munafik. Sehingga menimbulkan keributan di antara kaum muslimin. Ya, Allah isyaratkan dalam surat An-Nisa ayat 82. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Ya, mereka ini isyaratnya, khitabnya kepada orang munafik. Kalau datang kabar tentang aman dan ketakutan, yakni perkara yang penting, urusan negara, adza'u bih, langsung disebar saja. Ya, langsung disebar. Ini Allah cela orang-orang munafik yang berakhlak demikian. Kenapa? Karena kabar yang sebab nuzulnya tentang keraja Ghassan yang mau menyerang kaum muslimin. Orang munafik langsung disebar ke sana kemari. Ya, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Seandainya saja mereka kembalikan ke Rasulullah SAW dan para ulama, niscaya bisa mengeluarkan pendapat orang yang bisa istinbat dari peristiwa tersebut. Jadi tidak boleh disebar ke khalayak umum. Kenapa? Karena itu tidak maslahat kalau disebar. Abdullah bin Mas'ud pun ya wasiatkan, ya ma anta bimuhadditsin haditsan qauman la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Ya, tidaklah engkau, Ibnu Mas'ud wasiat kepada muridnya, tabi'in, ya ulama, tidaklah engkau sampaikan hadis. Hadis di sini bisa bermakna khusus, yakni hadis Nabi SAW, bisa bermakna umum, perkataan yang baik. Haditsan qauman, engkau sampaikan kepada suatu kaum, la tablughu uqulhum, akal mereka belum sampai. Ya, belum sampai untuk memahami hadis tersebut. Ya, belum sampai untuk memahami perkataan yang baik tersebut. Belum sampai untuk memahami penjelasan ulama yang baik tersebut. Ya, akalnya belum sampai. Khawatir sakit paham. Khawatir salah paham. Illa kana li ba'dihim fitnah, kecuali itu menjadi fitnah bagi sebagian manusia. Kenapa? Karena akalnya tidak sampai. Yang kalau itu disampaikan, yang salah bukan manusia. Kenapa? Karena akal manusia itu memang berbeda-beda. Ya, tapi yang salah adalah yang menyampaikan. Maka khawatir bahwa ya lisan ini memang perlu dijaga. Ya, semoga Allah tidak menjadikan lisan kita hujjah alaina, ya hujjah atas kita, yang justru membahayakan kita pada hari kiamat kelak. Dan semoga Allah memberikan kita taufik agar lisan kita menjadi hujjatun lana, yakni hujjah bagi kita, yang justru bermanfaat bagi kita dengan melakukan amal-amal saleh dari lisan. Nasihatku untukmu.